Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من شدة عذابها أيها الناس معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih melanjutkan pembahasan kita pada sebuah risalah yang berjudul Sarhul Usuli Sittah, tentang penjelasan 6 pondasi terpenting di dalam dinul Islam, di dalam agama Islam. Kita telah melewati pondasi yang pertama. Kita telah melewati pondasi yang pertama. Indaki apa faqih? Pondasi yang pertama itu apa? Ikhlasu dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Mengikhlaskan agama, segala bentuk ibadah semata-mata hanya untuk Allah, la syarikalah, dan tidak menyekutukan Allah. Ini prinsip yang pertama. Perintah untuk ikhlas di dalam beribadah dan menjauhi asyirku, peribadatan-peribadatan selain Allah atau perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mahiya asyirku? Nah, perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk al-ijtima'u fi din, yaitu ijtima' bersatu, ya, fi din, di dalam beragama, yaitu di dalam menjalankan al-kitab wa sunnah. Barakallahu fikum. Wa adamu tafarruq, dan tidak berselisih. Sebagaimana kemarin kita telah baca dalil-dalilnya dari Al-Quran, dan begitu juga dari As-Sunnah. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin supaya mereka bersatu alal haq, bersatunya di atas kebenaran, bukan bersatu di atas kebatilan. Barakallahu fikum. Wa'adamu tafarruq, dan tidak berselisih. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka tafarruq fid din, berselisih, berpecah belah di dalam beragama, ini merupakan dinul musyrikin, merupakan agamanya orang-orang musyrikin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ar-Rum, Allah menyatakan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hisbin bima ladaihim farihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah. Bagaimana mereka di dalam beragama? Minalladzina farraqu dinahum. Mereka adalah orang-orang yang memecah belah agama mereka. Ini orang-orang musyrikin. Sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan setiap kelompok apa yang ada pada mereka merasa bangga. Dan ini merupakan azab. Tatkala seorang merasa bangga di atas kebatilan, ini adalah merupakan azab. Ini yang pertama, bahwasanya ikhtilaf, perpecahan di dalam beragama, ini merupakan agamanya orang-orang musyrikin. Yang kedua, bahwasanya at-tafarruq wal ikhtilaf min dinil yahud wan nasara merupakan agamanya orang-orang al-Yahud wan-Nasara. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, ala wa inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala thintaini wa sab'ina millatan wa inna hadhihi al-millah sataftariku ala 73. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah dan sesungguhnya orang-orang sebelum kalian min ahlil kitab, dari ahlil kitab itu al-Yahud wa Nasara, mereka terpecah menjadi 72 kelompok. Kemudian ada riwayat yang menyebutkan bahwasannya An-Nasara al-Yahud sataftariku, ya, terpecah menjadi 71 kelompok. Ini menunjukkan bahwasannya al-ikhtilaf, ya, perselisihan, perpecahan, ini merupakan agamanya mereka orang-orang al-Yahud wa Nasara. Allah, di tengah-tengah kaum muslimin ada yang demikian, meninggalkan Al-Kitab As-Sunnah, mengikuti bid'ah, sehingga muncul perselisihan, berarti mengikuti langkah-langkahnya Al-Yahud wa Nasara. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis, kata Nabi, latarkabunna sunana mangkana qablakum. Sungguh, kata Nabi, kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian, yaitu al-Yahud wan-Nasara. Kita lanjutkan. Qala fadilatul Syekh Al-Alamah Salih Ibni Fauzan Ibni Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Kemudian setelah beliau menyebutkan dalil-dalil perintah untuk bersatu di atas al-haq wa adamul ikhtilaf wa tafaruq, dan tidak boleh berselisih dan berpecah belah, selanjutnya kata beliau, fala yajuzu lil muslimin an yatafarraqu fi dinihim bal yajibu an yakunu ummatan wahidatan ala tauhid. Alhamdulillah, Allahumma sayyiban nafi'an. Kemudian kata beliau, fala yajuz, maka tidak boleh lil muslimin, bagi kaum muslimin, an yatafarraqu fi dinihim. Tidak boleh bagi kaum muslimin mereka itu berpecah belah fi dinihim di dalam agama mereka. Tidak boleh kaum muslimin berpecah belah, berselisih, meninggalkan Alkitab wa Sunnah. Karena yang menjadikan al-ikhtilaf, perselisihan, adalah tarkul kitabi wa Sunnah. Karena meninggalkan Alkitab wa Sunnah. Bal bahkan, yajibu, wajib bagi kaum muslimin, hendaklah mereka ummatan wahidatan, menjadi umat yang satu, tidak berselisih, tidak berpecah belah, ummatan wahidan ala tauhid, umat yang satu tapi di atas tauhid, bukan di atas kebatilan, bukan di atas kesyirikan, bukan di atas bid'ah, sebagaimana prinsip yang dimunculkan oleh Ikhwanul Muslimin, yang mereka ingin membangun persatuan di atas bid'ah, di atas kesyirikan, di atas kebatilan. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Anbiya 92, Allah menyatakan inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu, kata Allah, dan saya adalah Rabb kalian. Fa'budun, maka ibadailah oleh kalian aku, kata Allah. Arti fa'budun artinya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, la yajuzu li ummatin Muhammadin an tatafarraqa fi aqidatiha wa fi ibadatiha. Dan tidak boleh bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpecah belah, berselisih dalam urusan akidahnya, dalam urusan ibadahnya. Ini tidak boleh berpecah belah dan berselisih. Wa fi ahkami diniha, juga tidak boleh berselisih terkait dengan hukum-hukum agama. Enggak boleh. Sebagai contoh kata Syekh, hadza yaqulu halalun wa hadza yaqulu haramun bighairi dalil. Ada yang mengatakan ini hukumnya halal dan ini yang mengatakan hukumnya haram, tapi mengatakan itu semua tanpa dalil. Ini enggak boleh. Yang namanya kaum muslimin membangun hukum itu ala dalil, di atas dalil. Tatkala dikatakan ini halal, dalilnya ini. Ini haram, dalilnya ini. Maka kalau hanya mengatakan ini halal, ini haram bighairi dalil, tanpa dalil, la yajuzu hadza, tidak boleh yang seperti ini. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, la syakka annal ikhtilafa min tabi'atil bashar. Tidak diragukan lagi yang namanya al-ikhtilaf, perselisihan, ini merupakan tabiatnya manusia. Jadi tabiatnya manusia itu senang ya, perselisihan satu sama yang lain. Ya. Barakallahu fikum. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Hud 118 sampai 119, Allah menyatakan wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Dan wala yazaluna mukhtalifin, dan mereka terus menerus senantiasa berselisih. mereka terus-menerus itu manusia mukhtalifin, berselisih satu sama yang lainnya. Illa mar rahima rabbuka, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perselisihan ini merupakan tabiatnya manusia, tapi bukan artinya dibiarkan begitu saja. Lakin al-ikhtilafu yuhsamu birruju'i ilal kitabi was sunnah. Akan tetapi ikhtilaf, tatkala muncul perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin, itu dicegah perselisihan tersebut dengan kembali kepada Al-Kitab was-Sunnah. Ini cara mencegah al-ikhtilaf, cara menghilangkan al-ikhtilaf, perselisihan, ar-ruju' kembali ilal kitabi was-Sunnah, kepada Al-Kitab was-Sunnah. Fa'idha ikhtalafat ana wa anta, fa innahu yajibu alaina an narji'a ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila saya berselisih, wa anta begitu juga kamu berselisih, fa innahu, maka wajib bagi kami an narji'a, untuk kembali, ila kitabillah, kembali kepada Al-Quran, wa sunnati rasulihi, dan kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau muncul perselisihan, dikembalikan kepada Al-Kitab wa sunnah, selesai urusan. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa 59, Allah menyatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Maka apabila kalian tanaza'tum, berselisih, fi syai'in, pada suatu urusan, kalian berselisih pada suatu urusan, suatu perkara, farudduhu, maka kembalikanlah perkara tersebut yang diperselisihkan oleh manusia, ila kitabillah, ila Allah, itu kepada kitabnya, wa rasul, dan kepada rasul sunnahnya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kalian berselisih dalam suatu urusan, yang pertama kembalikan ila Allah, kepada Allah, kepada kitabnya yang Allah turunkan, dijadikan hukum. Kemudian yang kedua, wa ila rasul, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala masih hidup dan setelah meninggalnya, kembali kepada sunnahnya, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah perintah yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Allah tidak membiarkan kita berselisih, kita berpecah belah begitu saja dibiarkan, tidak. Ini harus kita pahami baik-baik, karena ini nanti untuk menjawab syubhat, kerancuan yang dimunculkan oleh ahlul bid'ati wa dalal. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan, amma ma yuqal, adapun apa yang telah diucapkan oleh kebanyakan manusia, kullun yabqa ala madhhabihi wa kullun yabqa ala aqidatihi wa an-nasu ahrarun fi ara'ihim wa yutalibuna bihurriyatil aqidah wa huriyatil kalimah. Hadha huwa al-batil alladhi nahallahu anhu. Amma ma yuqal, adapun apa yang telah diucapkan oleh mereka ahlul batil, baik mereka orang-orang ahlul bid'ah, al-Yahud wa Nasara, orang-orang kafirnya, ataupun mereka ahlul bid'ahnya, orang-orang munafiqin. Apa ucapan mereka? Adapun apa yang diucapkan oleh mereka, kullun yabqa ala madhhabihi. Biar masing-masing tetap di atas madhabnya. Wa kullun yabqa ala aqidatihi. Biar masing-masing tetap di atas akidahnya. Artinya yang akidahnya Syiah, ya silahkan Syiah. Yang akidahnya Khawarij, silahkan Khawarij. Yang penting kita jangan saling menyalahkan. Ya. Ini prinsipnya Ikhwanul Muslimin. Ya. Mereka mengatakan wanas dan yang namanya manusia ahrarun fi araihim. Mereka itu bebas di dalam apa? Berpendapat. Jadi ra'yu mereka, pendapat mereka itu apa? Biarin. Jangan disalahkan. Ini syubhat. Ya. Ini kerancuan pemikiran orang-orang ahlul bid'ah. Mengatakan demikian. Apa yang mereka inginkan dengan kalimat itu? Biarlah masing-masing mengikuti madhabnya, masing-masing mengikuti akidahnya. Yang akidahnya khawarij, biarkan khawarij. Yang akidahnya murji'ah, biarkan murji'ah. Yang sufi, biarkan sufi. Ya. Yang mereka inginkan adalah bihuriyatil akidah, kebebasan di dalam berakidah. Wahuriyatul kalimah, juga kebebasan di dalam berbicara. Maka perlu diketahui hadza huwal batil, ini merupakan ucapan yang batil, ucapan yang salah, ucapan yang keliru. Karena bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran 103. Allah memerintahkan di dalam ayat tersebut, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah jami'an, secara menyeluruh. Tali Allah adalah kitabullah wa sunnatuhu, adalah Al-Quran wa sunnah. Pegang teguhlah Al-Quran dan sunnah, pelajari dan amalkan. Wala tafarraqu, jangan kalian berselisih. Ya, berarti kan bertentangan dengan ayat ini. Kalau tadi mereka orang-orang ahlul bid'ah, orang-orang munafiqin, orang-orang kafir, mengatakan, udahlah, masing-masing di atas akidahnya. Jangan menyalahkan. Ya. Maka ini keliru karena bertentangan firman Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kalau seperti itu nanti enggak ada rasul, enggak ada nabi. Sudah, masing-masing sesuai dengan keyakinannya saja, ya. Fa yajibu an najtami'a fi ghard ikhtilafina ala kitabillahi hatta fi masailil fiqh. Maka kewajibannya bagi kita an-najtami'a, bersatu, ya, fi ghardi ikhtilafina, di dalam menghadapi perselisihan yang ada di antara kita, bersatu kembali kepada kitabullah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kewajibannya bagi kita semua, bukan membiarkan udahlah masing-masing sesuai dengan keyakinannya saja. Barakallahu fikum. Sampai-sampai kata beliau rahimahullah dalam permasalahan fikih. Ya. Dalam permasalahan fikih kita pun diperintahkan kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah, bukan fanatik kepada salah satu mazhab. Tatkala Imam A berpendapat seperti ini, kita lihat dalilnya. Bukan terus wah ini kan pendapatnya Imam, ya. Ya, kalau pendapat imam sesuai dengan kita Al-Qur'an was sunah, akhadna bih. Kita ambil pendapat tersebut. Tapi kalau menyelisih Al-Kitab was sunah, kita tinggalkan. Barakallahu fikum. Bukan kita artinya milik sesuai dengan hawa nafsu kita. Imam A membolehkan, Imam B melarang. Oh, kita ikut yang membolehkan ajalah. Bukan seperti itu. Kita lihat yang membolehkan dalilnya apa, yang melarang dalilnya apa. Barakallahu fikum. Dalam masalah fikih pun kita diperintahkan untuk berjalan di atas Al-Kitab wa Sunnah. Idza ikhtalafna fi syai'in, maka apabila kita berselisih pada suatu perkara, nu'aridhu 'alal adillah, kita kembalikan kepada dalil. Yang ini Imam A mengatakan haram, yang ini mengatakan mubah. Kembalikan kepada dalil. Mana hujahnya? Barakallahu fikum. Ini yang penting harus kita perhatikan. Faman syahida lahu dalil syirna ma'ahu wa man akhta'a dalila fa innana lana'khudha bil khata'. Ini prinsipnya. Maka apabila kita melihat suatu pendapat dibangun di atas dalil, maka kita ikuti, kita bersamanya. Ikuti pendapat Imam Fulan, dikarenakan apa? Pendapatnya dibangun ala dalil, di atas dalil. Maka wa man akhta'a dalil, barang siapa yang keliru dalilnya, mungkin bisa jadi salah di dalam memahami, maka kita tidak boleh mengikuti, mengambil kesalahan imam tersebut. Sehingga tidak boleh berhujah, nah kan ada imam yang membolehkan, ada ulama yang membolehkan. Ya. Ini hawa nafsu, bukan mengikuti dalil. Ya. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal seperti ini sangat penting untuk kita perhatikan. Kembali kepada dalil. Ya. Sering yang menjadi permasalahan-permasalahan yang wadih, orang-orang hizbiyin, ahlul bid'ah, ya. Kadang-kadang mereka berdalil, ini ada imam yang membolehkan, ada ulama yang membolehkan, ya. Seperti itu, barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata beliau, inna allaha jalla wa'ala lam yatrukna nakhtalifu wa natafarraqu biduni an yadh'a lana mizanan yubayyinu sahiha minal khata. Ini harus kita perhatikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita itu berselisih, berpecah belah tanpa meletakkan kepada kami timbangan untuk menjelaskan yang benar dari yang salah. Allah tidak membiarkan begitu saja, begitu berselisih silakan. Enggak. Bal wada'a lana al-Qur'ana wa sunnah, bahkan Allah meletakkan kepada kami sebagai timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kalau ada perselisihan ya kembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Farudduhu ila Allahi, perintah dari Allah. Kembalilah kalian kepada Allah, yakni Al-Qur'an. Kembali kepada Al-Qur'an. War rasulah, dan kembali kepada rasul, yakni as-sunnah. Yang dimaksud adalah sunnah, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga makna di dalam surat An-Nisa 59, farudduhu ila Allahi wa rasul. Rasul di sini artinya adalah sunnah yang dipada mautihi. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhilu ba'di kitaballahi wa sunnati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tinggalkan untuk kalian apabila kalian benar-benar berpegang teguh dengan perkara tersebut, benar-benar mengikutinya, lan tadhilu ba'di, kalian tidak akan tersesat setelahku. Apa itu? Yang pertama adalah kitab Allah yaitu Al-Quran, dan yang kedua adalah wasunnati. Faka'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawjudun bainana biwujudi sunnah. Maka seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kita dengan bentuk as-sunnah. Hadis-hadisnya ada di hadapan kita yang sudah mudawwanatun, yang sudah berbentuk buku, ya. Kemudian di sana ada hadis-hadis yang sudah musahahatan, ya. Yang hadis-hadis sahih, wa muwadhahatan, dan sangat jelas. Maka yang seperti ini penting sekali untuk kita syukuri, sehingga tatkala ada permasalahan tinggal kita lihat dalilnya. Aina daliluhu? Mana dalilnya? Barakallahu fikum. Wa hadza min fadlillah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi al-ummah. Ini merupakan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat ini. Annahu lam yatrukha fi mataha. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita dalam kebingungan. Ini terjadi perpecahan, yang ini mengatakan benar, yang ini mengatakan benar. Loh, mana yang salah? Ya. Nggak usah bingung. Kembalikan kepada Al-Quran, kepada bimbingan ulama-ulama salaf. Selesai permasalahan. Bal taraqaha wa indaha ma yadulluha ala Allah wa yadulluha ala shawab. Bahkan Allah ya, meninggalkan manusia ya, tidak begitu saja, bahkan meninggalkan di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan ke jalan Allah, yang menunjukkan kepada perkara yang benar. Sudah ada semua, sehingga tidak perlu bingung. Barakallahu fikum. Amalladzi la yuridul haq. Nah, sekarang bicara orang yang tidak menginginkan kebenaran. Ya. Adapun orang yang tidak menginginkan kebenaran, wa yuridu anna kulla wahidin yabqa ala madhhabihi wa ala nihlatihi. Itu mereka orang-orang yang menginginkan masing-masing orang itu tetap di atas madhabnya, keyakinannya, akidahnya, kepercayaannya. Udah, jangan disalahkan. Yang akidahnya Syiah, yang akidahnya Khawarij, Murji'ah, biarkan mereka. Ya. Orang yang seperti ini barakallahu fikum, ya, ini adalah ahlul batil. Wa yaqul, sehingga mereka mengatakan. Perhatikan. Ini kaidah yang dipegangi oleh ikhwanul muslimin, ahlul bid'ah. Orang awam tatkala mendengar kaidah ini seakan-akan bagus banget. Apa kaidahnya mereka atau akidahnya mereka, prinsip mereka di dalam beragama? Kita lihat. Mereka mengatakan najtami'u fi maftafaqna alaihi wa ya'dhiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Kita bersatu dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Kalau yang kita sepakati, contohnya sholat, sepakat itu wajib, yuk kita bersatu. Dan kita saling memberikan udzur satu sama yang lainnya, yang kita itu berselisih di dalamnya. Jangan saling menyalahkan, tapi saling memberikan udzur. Berarti kalau ketemu dengan orang Syiah, biarkan. Kita berikan udzur kepada orang Syiah. Jangan disalahkan. Kalau yang sepakat, udah kita bersatu yang sepakat. Kalau ada yang beda, masalah prinsip, masalah akidah, kita memberikan udzur. Jangan disalahkan. Kelihatannya bagus, tapi ini prinsip yang keliru. Abu Faqih, kelirunya dari sisi mana? Seakan-akan benar tapi salah. Iya, salahnya dari sisi mana? Iya. Al-Ustaz Muhammad Umar Asyafid Hafidhahullahu Ta'ala tatkala ditanya tentang prinsip ini. Kalau prinsip ini dipakai oleh umat Islam, berarti kata Ustaz Muhammad, kita takbir 4 kali. Artinya apa? Sholat jenazah. Loh, kok sholat jenazah ya? Iya. Saya waktu dengar, loh, kok sholat jenazah? Artinya berarti sudah mati amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau prinsip ini dipakai, udah amar ma'ruf nahi mungkar enggak ada lagi. Orang musyrik udah jangan disalahkan, kita beri udzur. Orang Syiah jangan disalahkan, kita beri udzur mereka, orang-orang Syiah yang beribadah kepada Husain. orang-orang sufi yang datang ke kuburan memanggil mereka, istighosah kepada mereka, jangan disalahkan, beri uzur mereka. Berarti kalau seperti itu, amar ma'ruf nahi mungkar sudah mati. Jadi prinsip ini, prinsip yang sangat-sangat berbahaya. Ya. Kalau dilihat sekilas sih bagus. Wah, ini prinsip toleransi. Ya. Kalau yang sepakat, mari kita bersatu. Kalau ada perbedaan di antara kita, udah. Kita jangan bahas perbedaan, jangan menyalahkan Syiah, jangan menyalahkan orang-orang Khawarij, Mu'tazilah, Sufi. Jangan disalahkan. Kita beri udzur aja mereka. Sehingga dikatakan hadzalah syaka annahu kalamun batil. Ini adalah ucapan yang sangat batil. Kalau prinsip ini yang dipakai, ya udah berarti jangan ada rasul, enggak usah diturunkan Alkitab, enggak usah diutus rasul. Ya. Ini prinsip mau mematikan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Mau mematikan dakwahnya para rasul yang menyalahkan kesyirikan, bahkan sampai perang antara ahlu tauhid dengan ahlu syirik. Ya. Sehingga jangan tertipu dengan prinsip ini. Ini adalah prinsipnya ikhwanul muslimin. Sehingga ikhwanul muslimin merupakan ahlul bid'ah yang sangat jelek. Ya. Yang sangat jelek. Karena prinsipnya seperti ini. Enggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kesyirikan ditoleransi. Bid'ah dirangkul. Ini bukan prinsipnya ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal.